terlalu sering sudah mendung gelap ini menyelimuti aku. Terlalu sering kegelisahanku ini membelenggu. Oh, sampai kapankah ku harus menunggu? Terkadang aku merasa tak mampu. Hanya bayangan wajahmu menghibur hatiku dan mengusir kebimbanganku. Sampai kapan kau kembali? Lelaki pangkuanku lagi. Terkadang aku merasa tak mampu.